kau sayang padaku. Namun kiranya itu hanya palsu, bukan karena bayangan juga impian yang kulihat jelas kenyataan. Siapa yang sudi ataupun mau orang yang dicinta bermain gila? Sungguh terlalu, kau sungguh terlalu. Ku berikan kau madu, kau racuni hatiku. Sayang.